نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم بيت حاضرين في مسجد الفرقان بندون ini ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM ataupun untuk lokal Bandung melalui 1476 AM Radio As-Sunnah Cirebon, Radio Roja Lampung dan radio lain yang ikut merilai siaran ini termasuk ikhwan akhwat yang mengikuti kajian ini melalui streaming radio di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang ditaklik oleh Syaikhul Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Kita sudah memasuki bab Al-Khawfu Minasyirki, bab tentang takut terhadap perbuatan syirik. Ayat yang menjadi dalil sudah kita bahas dan kita sudah memasuki pembahasan hadis dari Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi SAW bersabda, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عن فقال الرياء. Hal yang paling aku takuti akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang hal itu, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Beliau menjawab riya. Hadis ini ditujukan kepada kaum muslimin. Hal yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian. Kalian yang dimaksud di sini bukan seluruh manusia, tapi kaum muslimin. Karena hanya kaum muslimin yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam syirik kecil. Adapun selain kaum muslimin, orang-orang kafir di luar Islam, tidak dikhawatirkan mereka terjerumus ke dalam syirik kecil karena mereka sudah berada dalam zona syirik besar. Adapun yang dimaksud dengan riya, riya artinya seseorang beribadah kepada Allah untuk dilihat oleh manusia, lalu manusia memuji orang itu bahwa orang itu ahli ibadah. Itu riya dan itu syirik kecil. Riya bukanlah seseorang beribadah kepada sesama manusia, bukan. Karena kalau seseorang beribadah kepada sesama manusia itu syirik besar. Jadi syirik yang berupa riya yaitu syirik kecil, ibadahnya ditujukan kepada Allah, tapi orang itu menginginkan pujian manusia terhadap ibadah yang dilakukannya. Terkadang berupa sum'ah, artinya dia ibadah agar ibadahnya terdengar oleh orang-orang, oleh orang lain. Orang itu tidak melihat ibadahnya, tapi orang itu mendengar ibadahnya, baik mendengar kabar beritanya tanpa melihatnya atau mendengar suara ibadahnya, seperti membaca Al-Quran di rumah sendiri dengan dikeraskan agar suara bacaan Qurannya terdengar oleh orang yang ada di luar, dengan maksud agar orang itu memuji dia bahwa dia adalah qori, bagus bacaannya dan rajin membaca Al-Qurannya. Amalan dia membaca Al-Quran tidak dilihat oleh orang lain, tapi didengar. Itu disebut sum'ah, dan tidak ada bedanya dengan riya. Disebut riya karena umumnya itulah ungkapan yang dikenal banyak orang. Itulah yang termasuk syirik kecil, memperlihatkan ibadah kepada manusia, ibadahnya kepada Allah, tapi ibadahnya dia perlihatkan kepada manusia dengan maksud untuk dipuji atas ibadah yang dilakukannya. Adapun kalau seseorang memperlihatkan ibadah kepada orang lain bukan untuk dipuji, tapi agar orang lain mengikuti ibadahnya tanpa bermaksud memperoleh pujian mereka. Umpamanya seseorang yang dianggap berilmu dan apa yang dilakukannya itu ditiru orang, diikuti orang, maka karena pertimbangan itulah dia sengaja sholat di hadapan orang awam tersebut untuk dilihat, agar orang-orang tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara mengangkat dua tangan ketika takbir, bagaimana cara ruku, cara sujud, dan cara-cara gerakan sholat yang lainnya, agar diikuti orang lain. Maka itu bukanlah riya, tapi itu dakwah. Contoh, seusai sholat maghrib ada sholat ba'dal maghrib, rawatib. Yang paling utama sholat sunnah itu dilakukan di rumah, tapi khawatir kalau dia sholat sunnah di rumah, jamaah awam menganggap seusai sholat maghrib tidak ada sholat sunnah, tuh ustadz imamnya juga gak sholat sunnah. Mereka gak tahu bahwa si imam itu sholat di rumahnya. Akhirnya mereka pun semuanya tidak sholat sunnah, baik di masjid ataupun di rumah. Khawatir ini terjadi, lalu sang imam secara sengaja seusai sholat maghrib, seusai wirid yang disunnahkan, lalu dia sengaja sholat sunnah ba'da maghrib di masjid agar orang-orang melihat. Untuk apa dilihat oleh orang? Bukan untuk dipuji, tapi agar orang-orang mengikutinya. Oh, seusai maghrib itu ada sholat sunnah rawatib ba'dal maghrib, lalu orang-orang pun mengikutinya dan melakukan sholat sunnah ba'dal maghrib setelahnya. Ini bukan riya, tapi inilah dakwah. Ini pula lah yang dilakukan oleh Nabi SAW Beliau bersabda ketika selesai melakukan sholat di hadapan para sahabat, beliau bersabda, fa'altu hadza litatammu bi wa ta'lamu sholati. Aku mengerjakan ini agar kalian mengikuti aku dan kalian mengetahui sholatku. Hadis ini diterima dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Walhasil, kalau memperlihatkan ibadah agar orang-orang mengikutinya tanpa bermaksud mengharapkan pujian dari mereka, itu dakwah, bukan riya. Riya itu memperlihatkan ibadah agar dipuji oleh orang yang melihatnya. Maka riya terletak pada niat, bukan pada perbuatan memperlihatkan ibadahnya. Sama-sama dakwah itu memperlihatkan ibadah, riya juga memperlihatkan ibadah, cuma niat yang berbeda. Kalau dakwah memperlihatkan ibadah agar diikuti orang tanpa mengharapkan pujian, tapi kalau riya memperlihatkan ibadah agar dipuji orang. Riya yang bisa membatalkan ibadah ada dua jenis. Pertama, riya dalam seluruh ibadah yang dia lakukan dari awal sampai akhir. Satu ibadah dia lakukan dari awal sampai akhir dalam rangka riya, umpamanya sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya riya. Saum, dari awal saum yaitu azan subuh sampai azan maghrib, dia tujukan untuk riya. Maka amal ini batil dan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan diazab dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana agna syurakai an syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan serikat. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menserikatkan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, sudah ikhwan, sudah cukup. Maka aku akan tinggalkan dia, tinggalkan amalan tersebut, dan aku pun akan tinggalkan sekutu tersebut. Jadi tidak akan diterima oleh Allah, alias akan ditolak. Inilah jenis riya yang pertama yang membatalkan amalan yang disertai riya tersebut, yaitu riyanya dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Jenis kedua, kalau riyanya tersebut muncul mendadak di tengah-tengah ibadahnya, tidak di awal ibadah. Di awal ibadah dia ikhlas, di tengah-tengah ibadahnya tiba-tiba muncul riya. Hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau riya yang muncul di tengah-tengah ibadahnya itu langsung dia tolak, langsung dia lawan. Contoh umpamanya seseorang sholat, di rakaat pertama dia ikhlas, tidak kepikiran ingin dipuji karena gak ada orang. Tiba-tiba di rakaat kedua berdatangan orang, muncullah keinginan untuk dipuji oleh orang-orang yang baru datang. muncullah keinginan untuk memanjangkan rukuknya, melamakan sujudnya, berakting menangis dalam sholatnya, muncul keinginan itu secara mendadak di rakaat kedua. Kalau di rakaat pertama enggak ada, ikhlas saja. Di rakaat kedua muncul keinginan untuk dipuji tersebut. Tapi begitu muncul kepikiran inilah riya, lalu dia tolak, lalu dia usir keinginan untuk dipuji itu dan kembali kepada keikhlasan semula, maka hal itu sedikit pun tidak merusak sholatnya dan tidak mengurangi pahalanya, bahkan dia memperoleh pahala tambahan selain dari pahala sholatnya, yaitu pahala jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk dipuji dia lawan. Nah, riya yang muncul di tengah-tengah itu was-was dari syaitan. Was-was adalah bisikan syaitan yang isi esensi dari bisikannya langsung masuk ke dalam hati manusia tanpa terdengar suara di telinga. Tidak ada kedengaran suara di telinga, tuh mumpung banyak orang, ayo kamu pura-pura menangis. Tidak ada kedengaran suara seperti itu. Tapi isi dari bisikan itu langsung muncul dalam hati atau pikiran. Maka kalau itu langsung ditolak, langsung diperangi, maka dia sudah berhasil mengusir godaan dan bisikan setan dalam sholatnya, dan dia memperoleh pahala untuk hal tersebut. Inilah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau orang ketika muncul riya di tengah-tengah sholatnya, dia ikuti bisikan untuk riya tersebut. Akhirnya karena ada orang yang melihat di rakaat kedua, dia panjangkan bacaannya, dia lamakan rukuknya, lamakan sujudnya, dia pun pura-pura menangis untuk dipuji oleh orang yang melihatnya bahwa dia itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Padahal orang yang masuk ke masjid di rakaat kedua itu gak memperhatikan dia, gitu ya. Kata orang Sunda mah tengareret-reret acan, melirik pun kepada dia enggak, tapi dia GR. Disangkanya orang yang baru masuk itu memperhatikan sholat dia, lalu dia panjangkan rukunya, panjangkan sujudnya, lalu dia berpura-pura berakting menangis. Diikuti saja bisikan setan untuk berbuat riya tersebut, maka amalnya itu batil dan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah dalam kasus yang kedua tersebut yang ditolak itu seluruh sholatnya dari awal termasuk rakaat pertama, atau hanyalah rakaat keduanya saja? Rakaat pertama kan ikhlas ya, riya baru muncul pada rakaat kedua, lalu riyanya itu diikuti gitu, terus riya sampai akhir. Apakah hanya ditolak rakaat kedua saja, rakaat pertamanya itu diterima, atau yang ditolak seluruh sholatnya dari awal termasuk dari rakaat yang pertama? Maka ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau ibadah tersebut ibadah yang seluruh gerakannya merupakan satu kesatuan yang utuh, yang kerusakan yang dilakukan di akhir ibadah tersebut menyebabkan rusaklah seluruh ibadah tersebut dari awal, seperti sholat umpamanya, maka yang ditolak adalah sholatnya secara keseluruhan dari awal. walaupun rakaat pertamanya ikhlas dan riya baru muncul di rakaat kedua, tapi tidak dilawan, tidak diusir itu riyanya, tapi diikuti, maka rusaklah seluruh sholat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, kalau ibadah tersebut yang awal berbeda atau terpisah dengan yang akhir, maka yang ditolak hanyalah bagian yang mengandung unsur riyanya. Seperti contoh, bila seseorang memiliki uang 100 ribu rupiah yang akan dia sedekahkan, tapi dia bagi-bagi menjadi 5 bagian, 20 ribu sewang gitu ya. Ketika dia membagi 20 ribu yang pertama, dia ikhlas. Kemudian dia membagi 20 ribu yang kedua, juga ikhlas. Tapi yang ketiga, ada orang datang sehingga pas memberikan, mensodakohkan 20 ribu yang ketiga, ada riya di dalam hatinya karena kedatangan orang tersebut. Begitu juga yang keempat dan yang kelimanya. Maka sodakoh pertama dan kedua yang ikhlas itu diterima. Adapun yang ketiga, keempat sampai akhir karena ada riya, itu yang ditolak. Karena sodakoh pertama, kedua, ketiga sampai kelima itu terpisah satu sama lain, walaupun sama-sama sodakoh, tapi itu adalah lima perbuatan sodakoh, bukan satu perbuatan sodakoh. Yang pertama dan yang kedua ikhlas, ketiga sampai kelima riya. Maka yang riyanya yang ditolak, adapun yang pertama dan yang keduanya karena ikhlas itu diterima. Jadi walaupun sama-sama sodakoh, tapi sodakoh pertama dan kedua, ketiga sampai kelima itu adalah amal sodakoh yang terpisah satu sama lain, berbeda dengan rokaat sholat. Walaupun rokaat pertama disebut berbeda dengan rokaat kedua, dengan rokaat ketiga, dengan rokaat keempat, tapi keempat-empat rokaatnya berada dalam satu sholat yang berkaitan satu sama lain secara utuh. Timbul pertanyaan, apakah dalam satu ibadah yang merupakan satu kesatuan yang utuh, seluruh ibadah yang merupakan satu kesatuan yang utuh, kalau di awalnya ikhlas, di tengahnya riya, dihukumi seluruhnya batil dan seluruhnya ditolak seperti yang terjadi pada sholat? Dijawab tidak. Contoh umpamanya wudu. Wudu dari mulai berkumur-kumur sampai membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai sikut, mengusap kepala sampai membasuh dua kaki, itu satu kesatuan yang utuh. Sehingga apabila kalau seseorang berwudu baru sampai mencuci kedua tangan, tiba-tiba batal keluar angin, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan apakah melanjutkan wudunya atau mengulang dari awal? Maka dijawab mengulang dari awal. Walaupun mengusap kepala dan membasuh kedua kaki belum dilaksanakan, tapi karena yang tiga itu sudah batal, berkumur, mencuci wajah, mencuci dua tangan sudah batal, maka kalau dilanjutkan walaupun mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya tersebut sah gitu ya, karena apa dilakukannya setelah batal, tapi karena yang tiga pertama tadi sudah batal dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, maka batallah seluruhnya. Itu jadi wudu satu sama lain merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sama seperti sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau di awal wudu dia ikhlas, lalu di tengah-tengah wudu, umpamanya ketika mengusap kepala, muncul riya. Bagaimana, apakah seluruh wudunya tersebut ditolak, ataukah hanya sebagian wudu yang mengandung unsur riya-nya semata-mata? Maka dijawab bahwa wudu itu berbeda dengan sholat dari segi hukum. Karena apa? Karena mengulang-ulang gerakan sholat sehingga dianggap ada penambahan dalam gerakan sholat, itu membatalkan sholat. Adapun mengulang atau menambah basuhan anggota wudu walaupun sengaja, itu tidak membatalkan. Sebagai contoh, umpamanya seseorang ruku, dalam rukunya dia riya, dia lanjutkan sholatnya sampai ke sujud. Ketika sujud dia sudah ikhlas lagi dan sadar ruku saya tadi itu riya tuh. Akhirnya dia kembali dari sujud itu berdiri untuk ruku, memperbaiki niat ruku tadi yang riya, saya akan ulangi sampai ikhlas. Dia kembali kepada gerakan tadi ruku. Maka itu membatalkan sholat. Sholatnya batal. Atau umpamanya begini, ketika dia melakukan ruku, dia membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Karena saat itu mungkin malas. Ketika dia bangkit dari ruku kemudian sujud, di tengah sujud dia baru ingat atau sadar, aduh tadi saya sayang ya waktu ruku itu cuma baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, mestinya berapa kali? Minimal 3 kali. Akhirnya dia balik lagi ruku dan menambah bacaan ruku menjadi 3 kali, tinggal nambah lagi 2 kali. Maka itu batal sholatnya karena menambah-nambah gerakan dalam sholat. Berbeda dengan wudu, kalau umpamanya seseorang mencuci kedua tangan yang harusnya 3 kali, tapi dia lakukan cuma 1 atau 2 kali. Kemudian ketika mengusap kepala, dia baru menyadari, aduh saya tadi kurang 2 kali itu, baru 1 kali. Akhirnya dia kembali mencuci kedua tangannya setelah mengusap kepala, maka hal tersebut tidak membatalkan wudunya. Wudunya tidak batal. Berbeda dengan sholat, walaupun kedua-duanya diwajibkan tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Kalau wudu harus mencuci dua tangan sampai pergelangan, lalu berkumur-kumur sampai istinsyak dan istinsar, kemudian setelah itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala dan membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Itu tartib urutan. Tapi kalau seseorang umpamanya ya setelah mengusap kepala atau setelah membasuh kedua tangan, dia kembali membasuh wajahnya menyempurnakan yang tadi kurang, ketika membasuh wajah cuma 1 kali ya, lalu langsung membasuh kedua tangan, lalu dia ingin menyempurnakan membasuh wajahnya jadi 3 kali, lalu kembali kepada membasuh wajah ya, maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu tidak membatalkan wudunya. Oleh karena itulah maka sekalipun wudu sama dengan sholat dalam hal bahwa semua gerakannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kedua, ada tartib. Dalam wudu ada tartib, dalam sholat juga ada tartib, akan tetapi berbeda dalam hal hukum mengulang gerakan membasuh anggota wudu dengan hukum mengulang gerakan di dalam sholat. Berdasarkan hal itu, maka tidak seluruh ibadah yang merupakan satu kesatuan yang utuh tersebut dipukul rata sama hukumnya seperti sholat dan wudu, tapi kedua-duanya adalah memiliki hukum yang sendiri-sendiri. Demikian penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itulah penjelasan tentang riya yang dianggap sebagai syirik kecil, dan sekalipun syirik itu disebut dengan sebutan kecil, tapi dosanya adalah dosa besar yang wajib untuk kita jauhi, wajib untuk kita takuti, dan itu pula yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Inilah hadis yang pertama. Hadis kedua, masih hadis yang menjelaskan bab takut terhadap perbuatan syirik. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab Tafsir bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah itu syirik. Ada dua macam doa. Pertama, doa ibadah. Contohnya apa doa ibadah itu? Contohnya saum, sholat, zakat, haji, talabul ilmi, dan yang lain-lain. Semua ibadah disebut doa ibadah. Karena apa? Karena apabila seseorang sholat atau seseorang saum, berarti orang itu sedang berdoa kepada Allah dengan lisanul hal. Ada istilah lisanul hal dan lisanul maqam. Lisanul hal artinya bahasa tubuh, bahasa sikap. Lisanul maqal artinya bahasa lisan. Omongan ini bahasa lisan. Tapi perbuatan, sikap itu disebut lisanul hal. Contoh sholat, saum, haji, zakat, thalabul ilmi dan yang lain-lainnya itu lisanul hal. Berdoa kepada Allah dengan bahasa tubuh, bahasa sikap, bahasa perbuatan. Apa isi doanya? Isi doanya adalah seluruh yang Allah janjikan dalam ibadah itu, dalam ibadah yang sedang dilakukan itu, seperti memperoleh pahala, memperoleh ridho Allah, dihapuskannya dosa, diampuninya dosa, diselamatkannya dari azab, dan seterusnya. Semua ibadah, ya sholat, ya saum, ya zakat, ya haji, ya thalabul ilmi, Allah janjikan orang itu akan memperoleh ampunan, akan memperoleh pahala, akan ditinggikan derajat, akan diselamatkan dari azab. Itu yang Allah janjikan. Maka bila seseorang sholat, saum, haji, zakat, thalabul ilmu dan ibadah-ibadah lainnya, sebenarnya dia sedang berdoa dengan amalannya tersebut kepada Allah dengan isi doa semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberikan pahala kepadanya, semoga Allah menyelamatkannya dari azab, dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun di dalam sholatnya itu sendiri mengandung doa mas'alah, doa yang kedua, yaitu doa berupa permintaan. Nah, meminta juga disebut ibadah. Berdoa yang isi doanya meminta kepada Allah juga disebut ibadah. Sehingga Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Nama lain dari surah Ghafir apa? Surah Al-Mu'min, surah yang ke-40. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna an-nara sayadkhuluna jahannam. Kata Allah, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu bagimu. Dan orang-orang yang bertakabur dari dari ibadah kepadaku. Orang-orang yang bertakabur artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku oleh Allah diungkapkan bertakabur dari ibadah kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini adalah berdoa. Nah, oleh karena itu berdoa dianggap ibadah, tapi disebut berdoa dengan lisanul maqal, dengan bahasa lisan. Kalau ibadah yang lain berarti berdoa dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa sikap, dengan bahasa perbuatan. Oleh karena itu, kalau doa ibadah, ya, kalau ibadah-ibadah dengan bahasa tubuh tadi ditujukan kepada selain Allah, maka itu jatuhnya kepada kufur besar, kepada syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Contoh ibadah, doa ibadah itu contohnya sholat, contohnya saum, contohnya ruku dan sujud dan yang lain-lain. Itu ibadah, doa ibadah. Kenapa disebut doa ibadah? Karena tadi dengan ibadah yang dilakukannya pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah dengan bahasa tubuhnya, tubuhnya melakukan ibadah. Tapi intinya berdoa dengan sikap seperti itu untuk peroleh pahala dari Allah, keridhaannya, ampunannya dan seterusnya. Kalau ibadah-ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah, seseorang ruku dan sujud kepada selain Allah, seseorang saum bukan karena Allah tapi untuk makhluknya, untuk sesama makhluk, seseorang melakukan ibadah haji bukan untuk ikhlas karena Allah tapi untuk sesama makhluk, orang ruku dan sujud kepada sama manusia dalam rangka mengagungkan manusia itu seperti dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu sudah musyrik. Orang itu sudah keluar dari Islam karena melakukan perbuatan syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena menunjukkan ibadah bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ibadah selain untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seseorang melakukan inhina. Inhina te membungkukan badan ketika bertemu dengan siapapun, baik di jalan atau dimanapun. Dan ini kebiasaan orang Sunda, ya. Saya gak tahu di luar Sunda tuh. Jadi kalau orang Sunda lewat di hadapan orang, apalagi orang tersebut lebih tua dari dirinya, itu lewat minta izin, lewat permisi, punten, sambil membungkukkan badan. Punten, nyiring ngalangkung. Ya, permisi numpang lewat sambil badannya bungkuk. Itu inhina namanya. Terlebih bila dalam sebuah perkumpulan, di sebuah rumah, ya. Rumah umpamanya ada orang-orang ngumpul di pinggir, biasanya ngumpulnya tuh bersandar di tembok. Di tengah-tengahnya ada banyak makanan, piring ya. Ada orang lewat tuh ke tengah-tengah. Itu nyebut puntennya juga sambil bagaimana? Sambil bungkuk, punten, punten, punten. Sehingga seringkali bungkuknya itu menyerupai ruku. Cuma enggak sampai sujud aja ya. Itu namanya inhina. Sekalipun bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menyembah orang-orang yang dilewatinya, tapi dalam rangka menghormat, menghormat kepada sama makhluk, tidak boleh dengan cara inhina atau membungkukkan badan seperti itu. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang bertemu dengan saudaranya lalu orang ini membungkukkan badan kepadanya, bolehkah itu dilakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tidak boleh. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Istidzan bab ma jaa fil musafaha. Lalu kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Adab bab al-musafaha, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ini apa yang dilakukan atau apa yang dilarang oleh Nabi, tidak boleh inhina kepada sesama makhluk atau membungkuk kepada sesama makhluk, banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Sehingga apabila orang yang sudah mengerti masalah ini lalu lewat di hadapan orang tua, permisi punten miring ngalangkung gitu ya, tapi tidak membungkukkan badan, dianggap apa? Itu sopan, itu budak gitu ya, itu ada jerapah lewat, nah, dan seterusnya dengan sindiran-sindiran yang memojokkan dia. Oleh karena itulah, maka perlu untuk disosialisasikan bahwa tidak membungkuknya kita bukan karena tidak sopan, bukan tidak menghormati, tetapi yang kita jadikan sebagai patokan adalah ketetapan syariat. Wallahu a'lam. Ini yang pertama, doa ibadah. Kedua, doa masalah. Doa masalah adalah berdoa yang berisi permintaan kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rizki. Ya Allah, berilah saya hujan. Ya Allah, berilah saya jodoh. Ya Allah, berilah saya ini, saya itu, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan doa masalah. Boleh enggak doa masalah atau berdoa yang isinya permintaan itu ditujukan kepada sesama makhluk? Jawabnya, ini harus dirinci. Kalau makhluk yang kita mintai tersebut mampu memenuhi permintaan kita, maka ini dibolehkan dan tidak syirik. Seperti contoh umpamanya, berikan kepada saya rizki, sebagian dari rizkimu. Rizkimu kan ada 1 miliar, berikan saja 10 ribu lah gitu ya. Sama dengan, ya fulan, urzukni mimma atakallahu minal mal umpama. Wahai fulan, beri rizki kepada saya dari harta yang Allah berikan kepadamu. Dan orang itu bisa memberikan apa yang kita mintakan, maka ini bukan syirik. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah An-Nisa ayat 8 ketika menjelaskan tentang masalah warisan, Allah berfirman, wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzukuhu minhum. Apabila dalam pembagian warisan tersebut hadir kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berikan rizki kepada mereka dari harta warisan itu. Disebut kalian berikan rizki itu kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu, kalau ada orang miskin menadahkan tangannya lalu berkata, urzukni, ya fulan urzukni, ya fulan a'tini, wahai fulan beri saya rizki, wahai fulan berikan saya sesuatu, apakah ini syirik? Tidak. Karena apa? Karena orang tersebut mampu memberikan apa yang dia minta, dan Allah pun memerintahkan farzukuhu minhu, berikan rizki kepada mereka dari harta warisan tersebut. Kalau umpamanya kita kerempeng, lemah, kurus, bobot badan kita cuma 40 kilogram. Lalu kita harus mengangkut beras sekarung yang beratnya sama dengan bobot badan kita atau lebih, 50 kilogram umpamanya. Kita gak mampu digusur atau diangkat, kata orang Sunda mah teuget-uget acan, bergeming pun enggak, bergeser pun tidak. Tiba-tiba lewat orang kekar gitu ya, ototnya menonjol, tinggi besar, kayaknya bobot badannya 100 kilo ini, dengan ototnya kira-kira bisa memikul 2 kuintal. Lalu kita bilang, wahai fulan, bantu saya, tolong angkat karung ini, pindahkan ke sana. Dan orang itu mampu. Bolehkah permintaan ini? Boleh. Dan tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik. Ini yang pertama. Adapun kalau meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu tidak bisa memenuhi permintaan kita, hanya Allah yang mampu memberikan apa yang kita minta tersebut, tapi kita minta itu kepada makhluk, maka inilah yang termasuk doa ibadah atau doa masalah yang syirik. Seperti contoh, kita berdoa kepada makhluk agar makhluk itu menurunkan hujan, dan berkeyakinan yang orang atau makhluk yang kita minta itu mampu menurunkan hujan. Umpamanya karena hujan tidak kunjung tiba gitu ya, lalu kita datang ke kuburan orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap wali Allah. Lalu kita di kuburan itu berkata, wahai mbah yang menguasai daratan dan lautan. Wah, itu juga omongan itu sudah syirik. Betapa panjangnya masa kemarau yang kami alami. Sumur-sumur pada kering gitu ya, sungai-sungai pada kering, tanah-tanah sudah pada belah gitu ya, PDAM sudah sepekan gak ngalir gitu ya, karena sumber mata air PDAM juga kering. Wahai mbah, turunkan hujan. Dengan berkeyakinan si mbah yang dikuburkan di sana itu mampu menurunkan hujan yang dia minta, padahal sebenarnya tidak, maka itu termasuk perbuatan syirik besar. Karena berdoa kepada selain Allah dengan doa yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, maka berarti orang itu ibadah kepada si mbah tadi. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada siapa doa itu kita tujukan? Kalau doa itu kita tujukan kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Kalau doa itu kita tujukan kepada penghuni kubur, berarti kita beribadah kepada penghuni kubur itu, berarti kita syirik. Menduakan Allah, kita sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan kitanya sudah musyrik. Nah, yang inilah yang dimaksud dengan hadis yang kita sedang bahas, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. siapa orang yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan selain Allah Azza wa Jalla, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Sehingga yang dimaksud dengan berdoa kepada tandingan selain Allah, maksudnya doa masalah. Doa masalah adalah doa yang berisi permintaan. Kepada siapa? Kepada pihak yang doa tersebut kita tujukan kepada pihak tersebut. Ini ancamannya neraka. Dan berkata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan dakhalan nar ay khalidan, ma'anna lafdha la yadullu alaih li'anna dakhala fi'il wal fi'lu yadullu ala al-itlaq. Maksud orang yang berdoa, orang yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, dia akan masuk neraka, maknanya kekal di dalam neraka, sekalipun lafaz dalam hadis ini tidak mengandung makna kekal. Sebab Rasul menyatakan dakhalan nar, dia akan masuk neraka, tanpa disebut kekal gitu ya. Kenapa? Karena dakhala itu fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Dia akan masuk neraka. Dan fi'il itu menunjukkan kepada kemutlakan atau keumuman makna. Adapun yang menjadi dalil penunjang bahwa orang itu akan masuk ke dalam neraka secara kekal abadi selama-lamanya adalah banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Di antaranya ayat yang mendukung hal itu kita temukan salah satunya dalam Al-Ma'idah 72. Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, syirik itu perbuatannya, orangnya disebut apa? Musyrik. Orang yang musyrik kepada Allah, maka Allah haramkan orang itu untuk masuk ke dalam surga, dan tempatnya adalah dalam neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini menyatakan Allah haramkan atas orang itu masuk surga, maknanya selamanya tidak akan ke surga. Berarti maknanya kekal dalam neraka selama-lamanya. Inilah ancaman dan hukuman bagi siapa? Bagi orang yang melakukan perbuatan syirik, walaupun perbuatan syiriknya dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, maka neraka selama-lamanya. Dan ini merupakan azab yang luar biasa dahsyat yang wajib untuk kita takuti. Sehingga hadis ini menjadi dalil yang menyebabkan kita wajib merasa takut dari perbuatan syirik, karena ternyata perbuatan syirik itu rugi di akhirat. Ya, apa rugi di akhirat? Karena di akhirat itu neraka selama-lamanya, rugi juga di dunia. Kenapa rugi di dunia? Karena pada hakikatnya perbuatan syiriknya tidak memberi manfaat apapun sedikit pun kepada dia. Berbeda dengan maksiat. Orang mencuri, ada keuntungan di dunia dari pencurian. Kalau gak ketangkap, apa keuntungannya? Dia dapat hasil curiannya, uang, makanan, barang atau yang lain-lain. Orang berjudi, ada kesenangan dengan judinya, kadang menang lebih untung lagi. Orang berzina, ada kesenangan dan kenikmatan dengan zinanya, dan seterusnya, ada manfaat di dunia. Adapun perbuatan syirik, apa yang dia dapat? Seseorang berdoa kepada penghuni kubur, syirik. Apa manfaat untuk dia di dunia? Apakah doanya dikabulkan oleh si penghuni kubur? Tidak. Kalla hasya wa kalla, sama sekali tidak. Yang mati dijangankan untuk memberikan sesuatu manfaat kepada yang masih hidup, dia sendiri belum tentu mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari fitnah kubur atau dari azab kubur apabila dia memiliki dosa yang harus dia pertanggungjawabkan selama dia hidup di dunia. Oleh karena itu, perbuatan syirik yang dilakukannya sudah menguras banyak energi dari dirinya. Ya perbuatan, ya apa, menguras tenaga, pikiran, kadang-kadang uang dan waktu umpamanya ya, untuk melakukan perbuatan syiriknya tersebut. Dan perbuatan syiriknya tidak memberi manfaat sedikit pun bagi dia di dunia. Oleh karena itu rugilah dia di dunia, lebih rugi lagi lah dia di akhirat. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Fatir 37. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang kira-kira seseorang bisa mengambil pelajaran dalam umur yang panjang tersebut, dan telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Umurnya sudah dipanjangkan, dan panjang umur yang Allah berikan itu lebih dari cukup untuk memikirkan apa yang mestinya dia lakukan, dan sudah diberi peringatan selama dia hidup. Tapi dia tidak memanfaatkan momen yang baik tersebut. Lihat yang lebih kena lagi apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat 11 sampai ayat 13 Allah berfirman, kata Allah, wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih khasirat dunya wal akhirah wa dhalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dhalika huwal dhalalul ba'id. Yad'u liman darruhu aqrab min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal ashir. Kata Allah, di antara manusia, coba perhatikan, tidak seluruh manusia, karena di antara manusia ada ahli tauhid, tapi di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran, di tepi jurang yang sangat berisiko bagi dia untuk terjerumus. Kalau dalam ibadah tersebut dia memperoleh kebaikan dari ibadahnya, dia merasakan ketenangan dengan ibadahnya tersebut. Tapi kalau dengan ibadahnya itu dia itu ditimpa fitnah, kesulitan, dia kembali ke belakang. Rugilah dia di dunia dan di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Sampai pada akhir ayat ini kita masih samar apa yang dimaksud dia beribadah di tepi jurang tersebut. Tapi dalam ayat berikutnya disebutkan secara jelas oleh Allah, yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dia berdoa selain kepada Allah, berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberi madarat dan kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat. Itu berdoanya kepada selain Allah, mungkin berdoa ke kuburan, berdoa kepada nenek moyang yang sudah mendahului mereka, berdoanya kepada jin, berdoa kepada, pokoknya kepada selain Allah, termasuk kepada para malaikat. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada malaikat umpamanya kita meyakini bahwa yang membagi rizki itu adalah malaikat Mikail umpamanya ya, lalu meminta, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki yang banyak umpamanya, turunkan hujan yang cukup tapi jangan sampai banjir. Nah, berdoa meminta kepada malaikat berarti beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat berarti beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik, tidak boleh. Kata Allah, orang tadi yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberi madarat kepada dia dan juga tidak bisa memberi manfaat kepadanya, dan itulah kesesatan yang jauh sekali. Dia berdoa kepada sesuatu yang kemadharatannya lebih dekat kepada dirinya dibanding manfaatnya. Jadi itu yang dimaksud beribadah kepada Allah pada posisi di tepi jurang tersebut, maksudnya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia rugi dunia, dia rugi akhirat, dia rugi semuanya. Dan Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-15, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya pada hari kiamat. Jadi dia sangat-sangat-sangat rugi dunia, juga lebih rugi lagi di akhirat, karena perbuatan syiriknya tidak memberi apapun di dunianya dan mencelakakan dia di akhiratnya, dan itu merupakan sebuah kerugian yang tiada banding, tiada tanding. Ini hadis yang kedua, dan kita masih tersisa satu hadis lagi dalam bab ini yang menjadi dalil tentang wajibnya kita merasa takut kepada perbuatan syirik. Tapi hadis ketiga tidak bisa untuk kita lanjutkan sekarang karena waktunya tidak memungkinkan. Cukup sore hari ini sampai di sini, dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan tanya jawab. Dan seperti biasa khusus hari Jumat, kita persilakan kepada para pendengar Radio Roja dan kepada Akhi Fawas, silakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan Fawas. Halo, kok gak ada? Gak ada. Bapak dari tadi putus. Halo. Jangan-jangan dari tadi. Gak ada suara. Halo Fawas. Coba dicek itunya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Fawas. Gede ini. Iya, ada pertanyaan dari dua orang pendengar dengan pertanyaan yang sama, satu dari Aceh, satu lagi dari mana tuh? Lupa. Tidak disebutkan ya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara melawan riya yang muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah ibadah kita? Ini pertama, nanti yang kedua Yusuf. Pertama, bagaimana cara melawan riya? Cara melawan riya adalah dengan mengembalikan keikhlasan kita, menunjukkan ibadah kita tersebut hanya untuk Allah, hanya untuk dipuji oleh Allah, dibalas oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dinilai oleh Allah, dan tidak mempedulikan terhadap pujian manusia, penilaian manusia ataupun pengakuan manusia. Kembalikan ke sana. Peduli amat dengan orang yang datang tersebut, mau memuji, mau mencela, mau menilai, mau enggak ada urusan. Ibadah saya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu cara untuk memerangi apa? Memerangi riya. Apakah ini mudah? Oh, super sulit. Sampai-sampai orang sekali berimam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala Beliau menyatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min ilaji niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding mengobati niatku. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menyatakan wa akhiru asya'in nuzulan 'ala salihin hubbus syahra wat tasaddur. Dan ujian akhir, ujian yang paling akhir menimpa orang-orang soleh di kalangan para ulama rata-rata, di kalangan orang-orang yang berilmu, adalah cinta popularitas dan cinta pengakuan. Ingin diakui dirinya itu sebagai orang alim, sebagai orang yang harus dimuliakan, dihormati. Sehingga kalau ada orang yang tidak menghormati atau menghargai dirinya, dia tersinggung berat, lalu membenci orang itu atau bermuka masam kepada orang itu, atau tindakan-tindakan lain sebagai pembalasan dia kepada orang tersebut karena tidak menunjukkan penghormatan yang layak kepada dirinya. Nah, itu diakui dan dirasakan oleh para ulama besar. Kalau para ulama saya merasa berat, apalagi kita. Oleh karena itulah, maka ini membutuhkan apa? Perjuangan dan pengorbanan yang besar, serta usaha yang sungguh-sungguh untuk menunjukkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Kita ingin dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan tidak mempedulikan penilaian dan komentar manusia terhadap ibadah kita. Itulah cara untuk memerangi riya apabila riya itu muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah ibadah kita. Keduanya, ya, bagaimana caranya agar kita terdorong untuk segera mengusir riya itu? Dengan cara menyadari betapa bahayanya riya apabila kita pelihara dalam ibadah kita. Bahayanya apa? Pertama, tentu saja ibadah yang sudah kita capek-capek lakukan ini batil, ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Tidak diterima artinya fungsi dan manfaat serta efek positif dari ibadah itu gak akan kita peroleh. Apa saja yang akan diperoleh dari ibadah-ibadah itu? Kalau ibadah kita ikhlas, banyak. Pertama, pahala. Kedua, ampunan, ya. Ketiga, karena itu perbuatan baik, akan mengundang turunnya hidayah dari Allah untuk mengamalkan amalan-amalan baik lainnya, dan seterusnya, ada banyak. Semua itu nanti nol besar. Pahala gak dapat, ampunan gak dapat, ya. Efek positif dari ibadah itu berupa mengundang turunnya hidayah Allah juga gak dapat, malah sebaliknya, dan seterusnya. Itu nol besar. Dan itu bahaya yang pertama. Bahaya kedua, selain semua itu ditolak, juga diazab oleh Allah SWT. Lihatlah, ibadah yang paling agung yaitu umpamanya sholat. Tapi kalau sholat ini tercampur riya, bukan surga atau kebahagiaan di akhirat yang akan didapat, tapi Allah menyatakan fawailul lil musallin, wail bagi orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Salah satunya adalah walladzina hum yuraun, orang-orang yang riya. Selain sahun, juga riya dalam sholatnya. Jadi orang yang sholatnya riya diancam dengan wail. Saya sering juga, ustaz-ustaz lain termasuk di Roja ini sering mengemukakan sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga orang manusia dengan tiga amalan hebat. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang yang berharta dan dermawan. Yang ketiga, orang yang berilmu dan beramal. Tiga-tiganya amalannya hebat, tapi tiga-tiganya ke neraka. Karena apa? Karena riya. Ini bahaya kedua dari riya, ya. Yaitu apa? Yaitu diazab oleh Allah SWT. Sadar betapa bahayanya riya, maka pasti kita akan takut. Wah, kalau sholat ini saya barengin dengan riya, bukannya mengais pahala, malah mengundang turunnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan diberi kekuatan dan memiliki kekuatan yang besar untuk menolak riya tersebut. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pernah saya mengemukakan apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yang menyatakan al-amalu tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkul. Kata Fudail, meninggalkan suatu amalan karena manusia ini riya. Tapi sebaliknya beramal karena manusia itu syirik. Dan ikhlas adalah semoga Allah Azza wa Jalla semoga Allah menyelamatkan kita atau menghindarkan kita dari kedua-duanya. Kita lihat baik riya ataupun syirik, dua-duanya itu dilakukan karena manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang bagaimana yang dilakukan oleh para ulama, karena takut riya, mereka seringkali mengamalkan amalan-amalan secara sembunyi-sembunyi. Sampai seringkali istrinya tidak tahu bahwa dia itu kalau malam itu sholat tahajud, kalau siang saum. Karena dia tidur, dan ketika istrinya tidur dia bangun untuk sholat. Dan istrinya bangun ketika dia sang suami sudah tidur kembali setelah sholat. Ketika pergi dia tidak sarapan, dibekali makanan oleh istrinya, padahal dia sahur. Di jalan makanan itu diberikan kepada orang miskin, dan pulang dalam keadaan si wadah itu sudah kosong. Istrinya menyangka bahwa dia memakan makanan itu di jalan dan tidak sahur, padahal dia sahur. Dia sembunyikan. Nah, pertama untuk apa? Bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji manusia. Tapi apa? Dia mencari hal terafdol dan teraman bagi amalnya. Terafdol apa? Terafdol itu melakukan ibadah hanya untuk Allah dan untuk diketahui oleh Allah SWT. Dan teraman khawatir kalau manusia mengetahuinya lalu memujinya. Ketika dia melakukan amalan ikhlas, tidak ada unsur keinginan untuk dipuji. Tapi ketika orang tahu lalu memujinya, mungkin saja ada perasaan bangga atau ada sikap yang bisa menghapuskan pahala kebaikan dia. Ketika dipuji, aduh kamu hebat banget ibadahnya, lalu orang itu menjawab, ih saya teatu pikirannya, nah umpamanya ya. Dikhawatirkan seperti itu. Karena apa? Karena ingat liciknya iblis laknatullahi alaih, dan selalu memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menjerumuskan manusia. Dan itu sangat mungkin terjadi sekalipun kepada ulama besar sekaliber mereka. Oleh karena itu mereka mencari yang paling aman, yang paling aman seperti itu. Dan ketika mereka umpamanya membaca Al-Quran, lalu ada orang mereka tutup mushafnya, itu juga dalam rangka yang tadi ya, bukan karena manusia tapi justru karena Allah Azza wa Jalla. Adapun dia menghindari amalnya dilihat oleh manusia dalam rangka tadi, pertama itu ditujukan hanya untuk Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian manusia, yang kedua kekhawatiran kalau-kalau nanti manusia memujinya, khawatir dia tergoda dengan pujian itu. Betapa banyak orang yang beramal secara ikhlas, tetapi amal yang ikhlas itu terhapus di kemudian hari, baik karena sum'ah atau karena yang lain-lainnya. Sebagai contoh umpamanya, kita tahajud 10 tahun yang lalu, khusyuk, dan kita ikhlas. Kita enggak pernah ceritakan hal ini kepada orang manapun. Itu di saat iman kita mantap. Setelah 10 tahun berlalu, kita bergaul dengan orang-orang yang sombong, yang riya. Orang-orang bangga dengan amal. Aduh, kemarin saya ke Mekah sampai nangis gak henti-henti. Andai air mata saya banyak, mungkin Mekah ini tenggelam oleh air mata saya. Umpamanya ya, kita jengkel. kita terpancing, akhirnya kita ingat 10 tahun yang lalu kita pernah tahajud. Kita yakin orang itu bohong tuh. Nah, kita benar 10 tahun yang lalu kita pernah tahajud sampai menangis-nangis, akhirnya terpancing. 10 tahun yang lalu ketika saya masih muda, umpamanya ya, saya pernah tidur malam hari, kemudian bangun sepertiga akhir malam, saya berwudu, sholat, khusyuk, sampai azan saya masih sujud. Nah, dia diungkapkan itu sumah, itu bisa membatalkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan seorang laki-laki menatap wanita yang bukan mahram sekalipun tanpa syahwat. Sekalipun tanpa syahwat, karena apa? Beliau menyatakan dikhawatirkan syahwat itu muncul belakangan setelah tidak lagi menatap. Mungkin ketika menatap, ya, iman kita lagi tinggi, puncak. Begitu menatap langsung dipalingkan, sudah enggak pernah diingat-ingat, sebab sering zikrullah gitu ya, sering baca Al-Qur'an. Tapi besok lusa, seminggu kemudian, sebulan kemudian kita mengalami degradasi iman. Iman kita turun. Terbayang lagi tatapan kita kepada wanita sebulan yang lalu. Dipikir-pikir manis juga wanita itu ya. Akhirnya dia menghayal. Nah, dikhawatirkan syahwat muncul setelah. Makanya baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, diharamkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya dan juga sebaliknya. Demikian jawaban bagi bapak di Medan, di Aceh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ella. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ella di Cikampek tadi bertanya, kalau seseorang riya dalam sholatnya tapi di tengah-tengah, awalnya ikhlas, sudah dua rakaat, rakaat ketiga baru riya, maka ditolaklah seluruh sholatnya tersebut. Apakah wajib diulangi? Tidak. Adanya unsur riya di dalam sholat tidak membatalkan sholat tersebut. Secara fikih, sholat itu sah, tidak batal dengan riaknya, tapi riaknya menghilangkan pahala dari sholat tersebut. Karena sudah sah, maka tidak disyariatkan untuk mengulang karena alasan itu. Seandainya dibolehkan untuk mengulang sholat, maka mungkin setiap orang, setiap sholat akan diulang-diulang terus, baik karena kurang ikhlas ataupun karena kurang khusyuk. Wah, tadi barusan kayaknya kurang khusyuk, ulang lagi, dan gak pernah khusyuk-khusyuk gitu ya. Akhirnya sepanjang hayat sholat terus. Nah, jadi kalau secara fikih itu sah, ya, tidak batal, walaupun pahalanya hilang, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk mengulang kembali sholatnya. Yang harus dia lakukan adalah taubat. Dengan taubatan nasuha, menyesal atas riya yang tadi dialaminya, kemudian meninggalkan riyanya untuk sekarang dan yang akan datang, terus bertekad tidak akan mengulanginya lagi pada sholat-sholat yang akan datangnya, dan segera dilakukan taubatnya itu sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya dan menghapus dosa karena riya dalam sholat yang tadi dilakukannya. Jadi tidak disyariatkan untuk mengulang, tapi dia cuma disyariatkan untuk bertobat untuk tidak mengulang keriaannya kembali di sholat-sholat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita di Cibinong. Beliau bertanya, boleh enggak melambaikan tangan sambil mengatakan dada atau hello atau bye bye atau goodbye atau see you again dan seterusnya sambil melambaikan tangan? Jawabannya terlarang, tidak boleh, karena itu adalah salamnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Nasoro. Dan itu dibahas di dalam kitab, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang salam yang hari Ahad pagi di Al-Furqan di sini kita bahas. Hadis itu sudah berlalu beberapa pekan yang lalu ya, yang menjelaskan bahwa tidak dibolehkan untuk memberi salam atau penghormatan dengan isyarat tangan, tapi harus dengan ucapan salam langsung, assalamualaikum. Apalagi ini hanya isyarat, terus ucapan yang terucap bukan assalamualaikum lagi, tapi hello, hi, see you, atau goodbye, bye bye, dadah, titi diji, dan seterusnya. Maka itu tasyabuh dengan orang-orang kufar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, Bapak Ade di Cimahi, tetangga tuh. Jadi bertanya beliau, kalau kita mau ibadah, sebelum ibadah itu dimulai muncul riya, akhirnya kita menunda ibadah itu untuk meluruskan kembali niat agar ikhlas, boleh nggak? Iya, tentu saja harus demikian. Jadi kalau kita pas mau ibadah sholat ya. Ada tuh di tengah-tengah kita itu calon mertua gitu ya. Nah, mumpung ada calon mertua, saya mau sholat di masuk masjid. Ada calon mertua, mau sholat tahiyatul masjid. Biasanya nggak pernah masuk ke masjid, duduk aja gitu ya. Nah, ini mumpung ada calon mertua, gitu ya. Kemudian kita mau takbir, kita ingat, kita sadar, oh ini riya. Dan ruginya dia ingat, bukan hanya ditolak itu ibadah, tapi diazab. Sudah capek berbuat, ditolak, diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng diteke, bikin orang bete. Oleh karena itu, ruginya itu bukan sedikit dua dikit, tapi banyak. Bukan hanya ditolak, tapi apa? Diazab juga. Apa yang harus kita lakukan? Jangan diteruskan. Kalau yakin itu riya, jangan diteruskan. Kita ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu godaan syaitan. Kita ta'awudz berlindung, a'udzubillahi minasyaitan rajim, atau a'udzubillahi samin alim minasyaitan rajim, atau dengan ta'awudz-ta'awudz yang diajarkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW yang sahih. Ta'awudz dulu sampai godaan setan itu hilang, sampai kita benar-benar melakukan ibadah tersebut secara ikhlas, baru kita mulai ikhlas, baru mulai ibadah itu kalau kita sudah meyakini niat kita lurus karena Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan diteruskan itu perbuatan amalan yang dilakukan dengan riya. Wallahu a'lam bishawab. Terus. Ya, seorang ibu di Susukan Ciracas bertanya, seseorang yang tinggal di rumah petakan dempet dengan rumah tetangga yang hanya dipisah oleh triplek umpamanya ya, jadi desah nafas pun kedengaran ke tetangga, apalagi baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran pasti kedengaran ke tetangga. Bagaimana? Karena dikhawatirkan riya. Iya, pertama membaca Al-Quran atau sekali lagi memperlihatkan atau memperdengarkan ibadah kepada orang lain tanpa bermaksud untuk dipuji, maka enggak apa-apa. Membaca Al-Quran di tengah orang banyak sama dengan sholat di tengah orang banyak, sama dengan sodakoh dalam pandangan tatapan banyak orang, sama dengan itu. Sekali lagi, memperlihatkan ibadah kita itu enggak masalah. Yang masalah adalah meniatkan ibadah itu agar dipuji orang. Itu bukan memperlihatkan ibadahnya itu atau memperdengarkan ibadahnya itu yang dipermasalahkan, tetapi meniatkan ibadah yang terlihat tersebut agar dipuji orang, agar disanjung orang, agar dikomentari dengan komentar yang baik, agar diberi apresiasi yang baik oleh orang, itu yang menyebabkan riya. Adapun tadi dikatakan kalau kita memperlihatkan ibadah kepada orang lain tidak dalam rangka untuk dipuji, tapi memang keadaannya kalau umpama kita masuk ke dalam masjid, ya, kita sholat tahiyatul masjid, nggak mungkin kan kita ngumpet karena di dalam masjid banyak orang, gitu ya. Apakah karena saya takut riya jadi aja nggak tahiyatul masjid? Itu salah, keliru, gitu ya. Oleh karena itu silakan sholat tetap dengan ikhlas karena Allah, sholat tersebut bukan dalam rangka untuk dipuji orang. Termasuk juga umpamanya kita harus membaca Al-Quran, tapi gimana kalau dikeraskan tetangga dengar? Nggak ada masalah, silakan aja, nggak apa-apa, gitu ya. Baca Al-Quran dengan suara ala kadarnya atau sewajarnya maksudnya, dan tidak diniatkan untuk dipuji orang. Dipuji orang itu yang menyebabkan dia riya. Tapi kalau tidak ada niat-niat seperti itu, maka nggak ada masalah. Boleh enggak membaca Al-Qur'annya diperlahankan? Dibolehkan saja selama ada unsur gerakan lisan dan bibir. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an itu amalan lisan. Kalau amalan lisan ada gerakan bibir dan lisan. Sehingga tidak boleh seseorang membaca Al-Qur'an atau zikir dengan mulut tertutup, hanya dibisikkan dalam hati semata-mata. Itu tidak boleh, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena apa? Karena zikir dan membaca Al-Quran termasuk di antara amalan-amalan lisan, sehingga harus ada gerakan lisan dan gerakan dua bibir. Makanya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril membacakan ayat belum selesai, Nabi SAW sudah terburu-buru menggerakkan lisannya untuk ikut mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah, Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kata Allah, la tuharrik bihi lisana lita'jala. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru untuk membaca. Ayat ini mengisyaratkan, kata Syekh Masyhur, bahwa membaca harus ada gerakan lisan. Teguran Allah kepada Nabi selesai bukan karena menggerakkan lisannya, tapi karena terburu-burunya. Belum selesai wahyu dibacakan, sudah diikuti. Tenang, jangan terburu-buru begitu. Nanti kalau sudah selesai, fa'idha qara'nahu, fattabi' Qur'an. Kalau sudah selesai kami bacakan, baru kamu ikuti bacaannya. Nah, karena tanggungan kami bacaannya dan pengumpulannya dalam hatimu. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca itu harus disertai dengan gerakan lisan. Jadi silakan ibu baca dengan gerakan lisan, dengan suara yang hanya terdengar oleh diri kita sendiri, tanpa terdengar oleh orang lain, tanpa mengganggu orang lain. Itu yang paling afdol. Wallahu a'lam bishawab. Masih silakan Fawz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembang, Bandung. Lembang apa Palembang, Pak? Oh, Palembang, Sumatera Selatan. Silakan. Sudah, Pak. Iya. Ada pertanyaan dari Bapak di Palembang tadi, di Kota Dukuh. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan istri? Taib, hukum asal sholat tahajud adalah sendirian. Makanya Nabi SAW tidak pernah teriwayatkan tahajud berjamaah dengan istrinya. Padahal beliau memiliki 9 istri dalam waktu yang bersamaan. Tapi tidak pernah diriwayatkan beliau berjamaah dengan istri dalam sholat tahajud. Apalagi dalam sholat fardu, karena dalam sholat fardu itu beliau sholat selalu di masjid. Tapi ada riwayat Nabi SAW sholat tahajud lalu diikuti oleh sahabat lain. Seperti apa yang teralami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menginap di rumah Rasulullah SAW ketika Rasul giliran di salah seorang istri yang menjadi mahram bagi Ibnu Abbas. Malam harinya Nabi SAW bangun, Ibnu Abbas juga bangun, lalu Nabi wudu dan sholat. Ibnu Abbas juga ikut sholat di sebelah kirinya, berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu kata Ibnu Abbas, fa'akhadha birra'si wa aqamani an yaminihi. Beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku, memberdirikan aku di sebelah kanannya. Dan Nabi SAW tidak melarang, tidak mengingkari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengikuti beliau dalam sholat tahajud secara berjamaah. Demikian juga sahabat lain yang juga sering kita ceritakan. Seorang sahabat ikut sholat malam bersama Nabi SAW, lalu di rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Baqarah. Kata sahabat ini, aku menyangka di ayat yang ke-100 beliau akan ruku. Setelah 100 ayat berlalu beliau terus, kata sahabat ini dalam hati, setelah beres Al-Baqarah Nabi pasti akan ruku. Beres Al-Baqarah disambung ke An-Nisa, disambung ke Ali Imran, 3 surat terpanjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dengan urutan yang tidak ngurut, padahal yang urutan itu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, tapi Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa lalu Ali Imran. Itu hanya satu rakaat. Sehingga muncul dalam hatiku niat atau keinginan yang buruk. Ditanya oleh muridnya, apa keinginan buruk itu? Aku tinggalkan aja Nabi sholat sendirian, kan gitu. Nah, ini riwayat yang menjelaskan Nabi pernah melakukan sholat berjamaah dalam tahajud. Nah, tapi berjamaah dalam tahajud yang dilakukan Nabi dan para sahabat adalah sholat berjamaah yang sama sekali tidak direncanakan, tidak diagendakan, terjadi secara tiba-tiba seperti itu saja. Sehingga kalau kita suatu saat tahajud di rumah atau di masjid atau di suatu tempat, lalu ada orang lain bermakmum kepada kita, maka silakan tidak apa-apa. Tapi adapun kita mengumumkan, yuk hari anu tanggal sekian jam sekian kita ngumpul di masjid, kita tahajud berjamaah bersama-sama, maka kalau itu bagus dan benar dan baik, pasti itu diagendakan oleh Rasulullah SAW setiap malam dan pasti diikuti oleh sahabat-sahabat dengan jumlah yang banyak. Kalau itu bagus, baik dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau itu tidak dilakukan, menunjukkan syariat tidak mensyariatkan itu. Qul law kana khairan la sabaquna ilai. Katakan olehmu, seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu untuk melakukannya daripada kita. Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti perkara itu bukanlah perkara yang baik untuk kita lakukan. Ya, seperti mengagendakan tahajud secara berjamaah. Jadi hukum asal tahajud disyariatkan sendiri-sendiri, tapi kalau suatu saat ketika kita tahajud ada orang lain yang ikut bermakmum berjamaah dengan kita, maka diperbolehkan dan tidak apa-apa, tidak boleh diingkari dan tidak boleh dilarang, maka itu didalili dengan hadis yang tadi sudah kita kemukakan. Baik, sampai di sini saja Fawas, sudah hampir menjelang maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.